Saat ini ku tak peduli, bila saja dirimu mengacuhkan diriku. Kau tak bisa, tak akan bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Ku tak gila, tak akan gila, bila saja dirimu meninggalkan diriku. Kau tak bisa, sungguh tak bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Karena kamu bukanlah satu-satunya. Karena dirimu bukanlah satu-satunya. Aku tak rasa, tak hilang arah saat kau tinggalkan diriku sendiri. Aku melangkah, takkan kembali saat kau tinggalkan diriku sendiri. Pergi dariku. Saja dirimu meninggalkan diriku. Kau tak bisa, sungguh tak bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Karena kamu bukanlah satu-satunya.